Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Ahkam Nikah wa Zawaj fi Su'al wa Jawab. Karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Qala al-mu'allif hafizahullah taala wa qawluhu subhanahu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimul khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan kami menciptakan kalian, kalian di sini maknanya adalah sebagian besar kalian, bukan semua kalian. Karena kita jumpai manusia yang tidak tercipta dari laki-laki dan perempuan. Ada Nabi Isa yang tercipta dari perempuan tanpa laki-laki. Ada Hawa yang tercipta dari laki-laki tanpa perempuan. Dan ada Adam yang tercipta tanpa laki-laki tanpa perempuan. Yang terakhir, wa unsa dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Salah satu makna ayat ini, syu'uban wa qabaila, dua-duanya artinya adalah suku. Dan syu'uban adalah suku untuk Ajam dan Arab, wa qabaila, dan qabaila adalah suku untuk Arab. Maka kami jadikan kalian berbeda-beda suku dan kabilahnya, bukan untuk saling menyombongkan diri, membanggakan sukunya dengan merendahkan suku yang lain, namun lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Maka Allah jadikan manusia itu bersuku-suku, bukan untuk dijadikan sebagai alat untuk mengunggulkan sukunya, bangsanya, dengan merendahkan suku dan bangsa yang lain bagaimana perbuatan banyak orang. Akan tetapi lita'arofu, supaya kalian saling mengenal identitas. Maka kita tidak perlu harus mempelajari watak satu persatu orang. Kita bisa mengenal orang cukup dengan mengetahui watak sukunya. Ini satu hal yang mungkin untuk dihafal dan diketahui. Oh, secara umum suku ini punya kebiasaan begini-begini. Suku itu punya kebiasaan begitu-begitu. Nah, maka ketika kita mengetahui seseorang itu dari suku A, maka kita tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berbuat, bagaimana harus berbicara, karena menimbang, oh dia dari suku A. Untuk suku A, kita harus wajar dan jangan janggal dan merasa aneh kalau orangnya suka begini-begini, ya, karena memang dia dari suku A. Itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terbagi menjadi beberapa suku dan bangsa. Maka bukan untuk membangga-bangga, untuk saling membangga-bangga, namun untuk saling mengenal, karena kebanggaan atau kemuliaan adalah karena dengan takwa. Innakum akum indallahi atqakum. Ini manusia yang paling mulia di atas kalian di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman adalah yang paling bertakwa. Innallaha 'alimul khabir. Ya Allah, zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Khabir adalah al-alim di bawah binil umum, zat yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Maka Allah sampaikan di sini surah Al-Hujurat 13, bahasanya adanya laki-laki dan perempuan adanya hubungan laki-laki dan perempuan menjadi sebab adanya keturunan. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya ayyuhan nas, sekalian manusia, ittaqu rabbakum, dalam kalian bertakwa pada Allah kalian. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah Allah? Allah khalaqakum, karena Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan Allah ciptakan kalian min nafsin wahidah, dan dari satu jiwa yang satu yaitu Adam. Wa khalaqakum minha, dan Allah ciptakan dari Adam, tepatnya dari usulnya Adam, zaujaha, pasangannya Adam yaitu Hawa. Nama Hawa itu terdapat dalam hadis yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Wabasa minhum al-jalan katira wa isa, dan Allah suka luaskan dari keduanya, Adam dan Hawa, rijalan katira, laki-laki yang banyak, wanitaan dan perempuan. Untuk rijalan itu terdapat keterangan, Allah memberikan keterangan yaitu katiran. Untuk nisaan, Allah tidak memberikan keterangan. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan, rijalan katiran wa nisaan katiratan, perempuan yang banyak, laki-laki yang banyak, dan perempuan yang banyak. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan, maknanya adalah rijalan katiratan wa nisaan aksara. Allah jadikan dari Adam dan Hawa laki-laki yang banyak dan perempuan yang jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan telah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazi tasaaluna bihi, yang kalian saling meminta dengan namanya. Seperti antar kebiasaan orang Arab adalah meminta tolong atau meminta bantuan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama Allah, tolonglah saya. Wal arham, untuk arham itu ada dua kiraah, ada yang membaca tasa'un nabihi wal arham, sebenarnya kalian saling meminta dengan nama Allah dan rahim dan hubungan kekerabatan, yang berdasarkan kiraah ini maka mana ayat yang kalian saling meminta dengan Allah dan rahim. Maka menceritakan ucapan orang Arab jahiliyah yang meminta tolong dan meminta sesuatu kepada orang lain dengan mengatakan dengan nama Allah dan ikatan kekerabatan antaraku denganmu, maka bantulah aku. Maka ketika minta tolong, maka diingatkan bahasanya kita ini memiliki hubungan kekerabatan yang saling tolong-menolong dan membantu-membantu. Dan kiraah yang kedua, tasa'al nabihi wal arham, maka arham sambungnya ke Allah. Maka dalam kalian bertakwa pada Allah dan dalam kalian wal arham menjaga hubungan kekerabatan, jangan sampai diputus. Innallaha kana 'alaikum raqiba, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengawasi kalian. Maka semisal dengan ayat sebelumnya, ayat ini menunjukkan bahasanya hubungan laki-laki dan perempuan yang ini adalah hubungan yang legal manakala dalam ikatan pernikahan itu menjadi sebab adanya keturunan. Maka siapa yang ingin keturunan, ya dia tidak boleh kecuali ya harus menikah. Kalau ingin punya anak namun tidak mau menikah, ini sama saja ingin panen beras, panen padi, namun nggak mau nanam padi. Demikian juga Allah Subhanahu wa Taala berfirman, walad khalaqakum min nafsin wahidah, dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah jadikan dari jiwa tersebut zawjaha pasangannya, yaskuna ilaiha, supaya Adam itu merasa nyaman dan tenang dengannya. Fala matahasaha hamalat hamlan khafifa. Maka tatkala Adam mendatanginya, hamalat, maka hawa pun hamil hamlan khafifan, dengan kehamilan yang ringan. Fama rabbihi, maka Adam pun atau Hawa pun bisa pergi dan datang, artinya beraktivitas pilih dengan membawa kehamilannya, karena kehamilannya adalah kehamilan yang ringan. Maka ayat ini, semisal ayat sebelumnya, menunjukkan bahwasanya adanya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan perempuan, dan terjadinya hubungan badan adalah sebab adanya keturunan. Maka siapa yang ingin memiliki keturunan, omongan, maka hendaklah dia menikah, yang merupakan cara legal untuk terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya bentuk kehamilan seorang perempuan berbeda-beda. Ada orang yang kehamilan yang ringan, meskipun hamil dia masih bisa beraktivitas kesana kemari sebagaimana biasa. Sepertinya seakan-akan hamil dengan tidak hamil itu tidak ada bedanya. Sebagian wanita demikian, kata orang Jawa ini, kehamilannya ngebu. Kayak kebu, tetap bisa beraktivitas. Nah, ada yang stres dari bulan pertama sampai melahirkan, nggak bisa apa-apa, harus istirahat total. Maka bentuk kehamilan atau kondisi kehamilan seorang wanita satu dengan yang lain berbeda-beda. Kemudian di dalam ayatnya terdapat adab, yaitu tidak vulgar dalam membicarakan, memilih kosakata berkaitan dengan masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Maka hubungan biologis, hubungan badan dalam ayat ini disebut dengan tarsyaha, yang mana artinya adalah mendatanginya. Maka ini pengajaran untuk berbahasa yang santun, yang baik. Di antara bentuk berbahasa yang baik adalah menggunakan bahasa-bahasa kiasan untuk hal-hal yang tidak baik, jika tidak sopan, jika disampaikan secara vulgar. Selama bahasa-bahasa tersebut sudah memahamkan dan bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Demikian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idkhiftum ala tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil berkaitan dengan anak yatim, fankihum atau balakum minan nisa, maka nikailah perempuan yang lain yang kalian sukai, yang kalian inginkan, matna wa tulata wa ruba, dua, tiga, ataukah empat. Dan wawu dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, maknanya adalah aw. Dua atau tiga atau empat. Kemudian hadis al-warga berkaitan dengan masalah ini, yaitu keutamaan menikah dan berketurunan. Maka hadis tentang masalah ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, salah satu rahim, ada tiga orang yang datang ke salah satu rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada istri Nabi tersebut tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, tatkala tiga orang ini telah diberi kabar bagaimana ibadah Nabi ketika di rumah, kanahum, seakan-akan mereka tiga orang ini taqalluha, menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Menganggap ibadah Nabi itu terlalu sedikit untuk mereka. Ibadah Nabi itu kurang untuk mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, aina nahnu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah kita dibandingkan Nabi? Qadrafa'u lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Karena Allah telah mengampuni dosa Nabi yang dahulu dan yang akan datang. Sedangkan tidak ada jaminan semacam itu untuk kita. Maka kalau Nabi ibadahnya semacam itu, maka itu wajar, kata mereka. Karena Nabi telah diampuni dan jelas mendapatkan ampunan. Nah, kalau cuma segitu untuk kita, tidak wajar. Karena tidak ada jaminan ampun untuk kita. Sehingga salah satu dari mereka mengatakan, amana fa'ana usallila ila abadan, adapun aku maka aku akan sholat sepanjang malam selama-lamanya. Sedangkan orang yang kedua mengatakan, ana asumudara, aku akan berpuasa setiap hari. Sekarang puasa, besok lagi puasa, dan seterusnya. Walau uftir, sehingga aku tidak pernah berbuka. Sedangkan yang ketiga mengatakan, ana a'tazilu nisa'a, aku akan menjadi perempuan, artinya aku tidak akan menikah selamanya. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mendengar ucapan dan sampai pada beliau ucapan orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di antara para sahabat. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan demikian dan demikian. Amma wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum, sehingga aku adalah manusia yang paling tinggi rasa takutnya pada Allah dan paling bertakwa. Lakini asumu wa uftir, namun aku berpuasa dan aku satu hari aku berpuasa dan di hari yang lain aku tidak puasa. Wa usali wa aqud, dan ada jadwal di waktu malam untuk tidur, untuk sholat, dan ada jadwal untuk tidur. Wa atazawwa jenisa, dan aku menikah. Faman ghaiban sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang mencintai terhadap sunnahku, maka dia bukanlah bagian dariku. Di catatan kaki dikatakan, yang dimaksud dengan bukan bagian dariku, yaitu tidak menempuh sunnahku, tidak berjalan di atas jalanku, fi'alal janib, dalam masalah ini. Dan bukanlah yang dimaksudkan mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Karena apa yang dilakukan oleh orang tersebut bukanlah pembatal iman. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam kitab yang mulia, inna Allah la yafiru ayyushuka bihi wa yafiru maduna dhalika lima yasha. Si Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kemusyrikan yang dibawa mati dan mengampuni dosa yang kelasnya dibawa kemusyrikan, lima yasha, yang dibawa mati bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau adalah asyakum lillahi wa atqakum. Aku adalah manusia yang paling besar rasa takutnya kepada Allah dan paling bertakwa. Paling besar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut itu adalah buah dari ilmu. Dan takwa adalah buah dari amal. Semakin seorang bersemangat untuk menjalankan perintah Allah dan semangat meninggalkan larangan Allah, maka semakin berkualitaslah takwanya. Sedangkan orang semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tinggi khasyah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini bahasanya manusia yang paling hebat dari sisi ilmu dan dari sisi amal adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling hebat dalam masalah ilmu, dari sisi ilmu dan dari sisi amal, yang paling hebat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau yang paling mengagungkan Allah, paling memuliakan Allah. Namun meskipun beliau telah demikian, beliau tetap menikah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya menikah bukanlah satu hal yang menyebabkan ketidaksempurnaan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi katakan bahwa bila dalam manusia yang paling sempurna dalam masalah takwa, dalam masalah amal. Mohon meskipun demikian, maka beliau terkadang berpuasa, terkadang tidak. Dan ada jadwal untuk sholat dan ada jadwal untuk tidur. Maka hal ini menunjuk pada inilah puncak takwa. Pada inilah puncak amal. Maka kalau ini adalah puncak takwa, puncak amal, maka yang melebihi hal ini adalah jelek. Karena itu sempurna. Demikian juga faedah penting yang lain dari kalimat aku adalah orang yang paling merasa takut kepada Allah dan paling bertakwa, menunjukkan terlarangnya berbagai macam bid'ah dan kreasi dalam masalah ibadah dan agama. Maka Nabi itu adalah orang yang paling hebat dalam masalah beramal, paling hebat masalah bertakwa dan mentok. Maka orang yang mengadakan dan mengamalkan berbagai macam bid'ah, maka pada hakikatnya dia ingin lebih unggul daripada Nabi. Orang yang tidak merasa cukup dengan ajaran Islam, maka ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya dia ingin jadi manusia yang lebih unggul daripada Nabi. Dan itu satu hal yang tidak mungkin. Dan upaya semacam itu adalah sebuah kejelekan. Karena Nabi telah Nabi sampaikan bahwa dia adalah manusia yang paling sempurna dalam masalah ilmu dan dalam masalah amal. Jadi antara faedah di sini menunjukkan bahasanya meninggalkan hal yang mubah karena tidak suka dengan, kurang suka dengan apa yang Nabi lakukan, satu hal yang tercela. Dalam hal ini meninggalkan misal menikah yang pada asalnya adalah satu hal yang mubah menjadi tercela manakala motivasinya adalah tidak suka dengan, tidak merasa cukup dan tidak suka dengan ma'alihi Nabi, apa yang Nabi lakukan. Dan kalau orang tidak menikah karena memang dia tidak wajib menikah, karena kondisinya bukanlah kondisi orang yang tidak bukanlah kondisi orang yang wajib menikah dan dia tidak menikah, bukan karena benci dengan ma'alihi Nabi, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu tidak tercela dengan celaan semacam ini. Kenapa orang ini dicela? Tiga sahabat tersebut dicela. Karena meninggalkan hal yang mubah, obatan. Amakan alihin Nabi. Karena benci dengan ajaran Nabi SAW. Benci dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka dalam ajaran Islam, meninggalkan nikah itu bukan lambang kesucian. Sebagaimana dalam ajaran Nasrani atau lainnya. Ajaran meninggalkan menikah itu bukanlah simbol kesucian. Dan maka Nasrani orang yang tidak menikah, dianggap pada sebagai manusia yang suci. Manusia yang istimewa, yang luar biasa. Tidak semacam itu ajaran Islam. Bahkan meninggalkan menikah karena anggapan itu adalah kesucian adalah kekotoran dalam Islam. Meninggalkan menikah karena menganggap meninggalkan menikah itu adalah sebuah kesucian dan kemuliaan itu adalah kekotoran dan kehinaan dalam pandangan Islam, dalam ajaran Islam. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mencela orang yang meninggalkan menikah karena menganggap itu sebagai sebuah kesucian dan menganggap menikah itu sebagai satu hal yang buruk dan jelek. Ini satu hal yang apabila tekan Nabi sampaikan dan diingatkan bahasanya menikah itu adalah amalan orang yang berintuh takwa. Kemudian terdapat hati sejadian telah jauh dan nasai dan yang lainnya dengan salat yang sahih dari Makil bin Jasa Rasulullah Anhum yang mengatakan cara berjudulilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ini atau penyembahatan. Aku mendapatkan seorang perempuan, aku berkecocokan hati dengan seorang wanita Zahasabin wa Jamalin yang dia memiliki harta, kemuliaan nenek moyang, kemuliaan nenek moyang sejarah biru atau semacam itu. Wah, jemaah yang jadi dengan seorang wanita yang cantik. Namun wa inna ala talidu perempuan tersebut dan perempuan yang mandul tidak bisa berketurunan. Apa jauh juga? Apakah aku boleh menikahinya? Maka jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, jangan. Kemudian orang tersebut datang lagi menemui Nabi untuk kedua kalinya di hari esoknya. Fanahahu dan jawab Nabi sama melarangnya. Kemudian orang laki-laki tersebut datang lagi di hari yang ketiga menemui Nabi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukafirun bikum al-umam. Lalu kalian menikahi al-wadud al-walud, menikahi wanita yang walud, yang subur, yang berketurunan, yang bisa berpotensial untuk punya banyak anak. Di samping pilihlah wanita yang al-wadud. Apa itu al-wadud? Di catatan kaki disampaikan al-wadud maknanya adalah perempuan yang tuhibbu zaujaha, yang mencintai suaminya. Karena sebagian perempuan, sebagian wanita itu mencintai duit suaminya. Bukan mencintai suaminya. Yeah. ada uang atau mesti sayang. Tidak ada uang atau mesti tendang. Dan jangan cari yang semacam ini. Janganlah perempuan yang mencintai suaminya, bukan mencintai duit suaminya. Dan sebagian wanita kasar dengan suaminya. Dan sedikit kita jumpai KDRT itu dilakukan oleh perempuan kepada suaminya. Suaminya ditempai lain, dimaki-maki banyak. Itu yang membayar suaminya. Itu tidak sedikit dijumpai kasus semacam ini. Al-walud ialah tituktiru wiladatuha. Sedangkan al-walud adalah perempuan yang seringkali melahirkan. Kala dalik al-Khattabi, demikian keterangan yang disampaikan oleh al-Khattabi. Wafal al-Khattabi mengatakan dua kriteria ini yang diketahui fil-afkar untuk gadis dengan cara min aqaribihinna, dengan melihat kerabatnya. Al-Ghalib karena biasanya saya mencoba il-aqarib, tabiat dan karakter kerabat itu saya mengalir kepada kerabat yang lain. Ba'dihinna ila ba'din. Maka dua sifat ini kata alkologi cara mendeteksinya dan mengetahuinya adalah dengan melihat kerabatnya. Maka masalah kesuburan itu melihat kerabatnya, ibunya anaknya berapa, kakak perempuannya anaknya berapa, bibinya anaknya berapa. Demikian juga dengan masalah al-wadud, gimana rumah tangga orang tuanya, gimana rumah tangga kakak perempuannya, bibinya, itu kondisi rumah tangganya bagaimana. Istri suka nempelin suami, wah kalau demikian ya hati-hati. Kemudian tentang makna perintah tazawwaju di sini ya tamil dimungkinkan wallahu a'lam, maknanya makna dari tazawwaju adalah usbutu ala zawajia, pertahankanlah pernikahan dengannya. Bapak-bapak nikahnya dan pertahankanlah pernikahan dia dengannya. Jika perempuan tersebut memiliki dua kriteria di atas. Wallahu a'lam. Larangan menikahi wanita yang mandul ya ada dalam hadis ini, maknanya adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Korinahnya, indikatornya, kenapa kita dipegang demikian? Karena Nabi SAW mempertahankan pernikahan dengan istri-istri beliau yang tidak bisa memberikan keturunan untuk beliau. Mereka semua mandul. Nah, Nabi SAW tetap mempertahankan pernikahan dengan mereka-mereka. Dan mereka-mereka tersebut, perempuan-perempuan tersebut tidak bisa memberikan keturunan buat Nabi SAW. Jadi dikatakan yang menunjukkan bahwasanya larangan menikahi perempuan yang madun adalah larangan makruh, bukan larangan haram. kemudian dalil yang lain adalah kejadian kena bukhari dan muslim dan jalur al-qalmah, al-qalmah dan al-qalmah ini adalah tabi'in menurutnya Ibnu Mas'ud. Kuntu ma'a Abdillah, ma'a Abdillah, aku bersama Abdullah. Maka perkataan Abdullah itu melihat siapa yang mengucap, yaitu gurunya siapa. Dan ini diucapkan oleh al-qalmah yang merupakan murid Abdullah bin Mas'ud. Maka jelas yang dimaksudkan dengan Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya kata al-qalmah, aku bersama, aku menemani Abdullah bin Mas'ud, falaqiyahu Utsman bi Minan. Maka Utsman berjumpa dengan Ibnu Mas'ud, Khalifah Utsman bin Affan, berjumpa dengan Ibnu Mas'ud di Mina. Saat haji berarti. Sakal, maka Utsman mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, innali ilaika haja. Aku ingin, aku ada keperluan, sebentar aku ada keperluan denganmu. Mari kita mojok. Fakolaya, maka keduanya bersepi. Mencari tempat yang sepi. Maka Utsman mengatakan, halaka ya Aba Abdurrahman, fi anun zawija tafikran tulakiuka makun tata'adu. Ya, ternyata Utsman menawari Ibnu Mas'ud untuk menikah. Halaka ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, ya Ibnu Mas'ud, apakah engkau mau kunikahkan dikon dengan gadis yang bisa mengingatkanmu maupun tata adu tentang keharmonisan hidup rumah tangga dan kenikmatan hidup rumah tangga yang dulu pernah engkau kenal. Salam ra'a Abdullahi alaihi lahu haja ila hada. Maka tatkala Ibnu Mas'ud berpandangan bahasanya dia tidak memiliki kebutuhan untuk itu, asyara ilaiya, Ibnu Mas'ud memberikan isyarat kepada aku, al-qamah. Faqal, Ibnu Mas'ud berkata kepada al-qamah, ya al-qamah tu, wahai al-qamah, saat kemarin. Fanta itu ilahi, maka aku pun mendatanginya, mendatangi panggilan Ibnu Mas'ud. Intaha itu ilahi, si maknanya dahabtu, aku pergi menuju Ibnu Mas'ud yang dia sedang berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu. Sampai ilahi, maka aku pergi mendatangi Ibnu Mas'ud, bahwa yaku dan Ibnu Mas'ud berkata, sedang bahwa yaku dan Ibnu Mas'ud mengatakan, amalain kunta dalika, adapun jika engkau mengatakan demikian wahai Utsman, ini perkataan Ibnu Mas'ud kepada Utsman, laqad qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, sabda Nabi ya ma'asaw syabab manistafa'am likumul ba'ah, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah, memiliki kemampuan berkaitan dengan ba'ah, berkaitan jawab, maka dalam dia menikah. Bagaimana yang tadi Pak Ali bisa, dan kalau siapa yang tidak mampu, belum memiliki kemampuan, maka adalah dia banyak-banyak berpuasa. Fa'innahu lahu ijar, karena puasa itu telah bagikan kebiri untuknya. Maka di sini kita jumpai faedah tentang sebab atau latar belakang sahabat Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis yang terkenal di kitab nikah, ya Mas'ud Syabah. Ini adalah menolak permintaan Uthman yang mau menikahkannya. Mungkin maknanya adalah Ibnu Mas'ud beralasan saya sudah tidak sahabat lagi, sedangkan perintah untuk nikah itu Nabi tujukan kepada siapa? Ya, berkaitan dengan al-ba'ah, terdapat catatan kaki apa itu makna al-ba'ah. Siapa mampu diantarkan yang berkaitan dengan masalah al-ba'ah? Maka ulama memiliki dua penjelasan berkaitan dengan maksud al-ba'ah. Yang pertama yang dimaksud dengan ba'ah adalah kemampuan biologis untuk menyetubuhi istri. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan ba'ah adalah mu'nul zawaj, adalah biaya pernikahan, bertakalim dan berbagai beban biaya yang diperlukan untuk menikah. Untuk mahar, untuk walimah, untuk nafkah. Kemudian namun di antara ulama ada yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan ba'ah di sini adalah dua-duanya, kemampuan untuk melakukan hubungan biologis dan kemampuan untuk menanggung biaya pernikahan dan bebannya ma'an, dua-duanya sekaligus. Wallahu ta'ala a'lam. Maka di sini penulis menyampaikan tiga pendapat tentang makna ba'ah, yaitu kemampuan biologis, yang kedua adalah biaya, dan yang ketiga adalah dua-duanya. Namun pendapat yang lebih tepat, wal ilmu indallah, yang dimaksud dengan ba'ah adalah biaya nikah, mu'nu az-zawaj. Dan tidaklah tepat memaknai ba'ah ini dengan al-qudratu 'alal jima', kemampuan untuk melakukan hubungan biologis, karena hadis ini memang ditujukan kepada syabab. Nah, ditujukan kepada syabab, maka kepada pemuda, maka jelas itu lho ditanyakan tentang masalah kemampuan biologis, tidak perlu ditanyakan. Maka ketika ayah masyarakat syabat, itu maknanya adalah ya wahai orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Sehingga tidak boleh tidak, makna al-ba'ah yang tepat adalah biaya yang diperlukan untuk berlangsungnya rumah tangga. Kalau kita jawab, maka adanya adalah dia menikah. Tidak ada lam amal. Lam amal ini jadi dalil zahiriyah untuk mengatakan bahasanya hukum asal menikah adalah wajib. Namun nanti akan kita bahas lebih lanjut di poin-poin berikutnya. Di belakang nanti akan kita bahas lebih lanjut bahasanya yang benar dan pendapat jamaah ulama. Bahasanya amr di sini tidak yufidul wujud, namun yufidul istibah. Lam amr di sini tidak menghasilkan makna wajib, namun menghasilkan makna anjuran. Jadi alasannya dan dikapalnya akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Pertama, Al-Bijak di catatan kaki disampaikan makna akal dari bijak adalah menghancurkan maaf dua biji pelir. Momok, nutup, sudah hancur, ya dua biji pelir. Dan jika itu terjadi, maka seorang laki-laki itu sudah tidak lagi punya kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Sehingga maknanya, dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan puasa itu adalah wija, artinya puasa itu bisa memangkas syahwat dan memangkas kejelekan mani, air mani, sebagaimana fungsi yang bisa yang dilakukan oleh wija. Maka makna asal dari wija adalah salah satu bentuk mengkebiri, mengkebiri dengan menghancurkan dua biji belir. Maka puasa yang baik dan benar kata Nabi akan menghasilkan, akan mampu untuk menghilangkan syahwat, sebagaimana kebiri mampu menghilangkan syahwat. Namun berkaitan dengan hukum bijak, kebiri itu sendiri, hukumnya haram untuk manusia dan boleh untuk binatang. Nah, binatang punya kucing, daripada anaknya banyak, nah, maka dikebiri, hukumnya boleh. Dalilnya, karena diantara hewan kurban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kambing jantan yang dikebiri. Maka ini menunjukkan bahasanya ada di masa Nabi kegiatan mengkebiri binatang. Buktinya Nabi menjadikannya sebagai binatang kurban beliau, dan tidak kita jumpai Nabi melarangnya, padahal Nabi mengetahuinya. Maka ini akhir persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bolehnya kebiri untuk binatang. Ya, maka di sini dengan menyampaikan di sini seakan-akan itu makhluk berkata pada Utsman, jika engkau katakan demikian, maka sebenarnya yang paling cocok untuk menikahkan dengan gadis itu Al-Qumah. Nah, gitu kan. Al-Qumah dipanggil. Al-Qumah dipanggil. Jangan tawarin nikah sama saya. Nah, yang cocok ini loh, yang nom ini loh. Al-Qumah ini loh. Itu mungkin makna perkataan dari Mas Or. Menyampaikan hadis ini kepada Utsman bin Affan. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rojak dalam Musnad dalam dengan sanad yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Taqalat imra'atu Utsman bin Mas'ud. Ada seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Mas'ud dan dia punya istri. Istrinya namanya Khawlah binti Hakim. Nah, istrinya ini Khawlah menjumpai dan merwi Aisyah. Wahia dan Allah ini dalam keadaan badatul hai'ah, penampilan yang penampilan yang seadanya, penampilan yang jelek. Penampilan yang jelek, tidak rapi, tidak berdandan, tidak berhias. Fasa Allah, maka karena penampilannya semacam itu, Aisyah bertanya kepada Khawlah, ini ada perempuan kok rambutnya tidak karuan, pakaiannya juga tidak karuan, toko-toko atau gimana, tidak tampak rapi. Pertanyaannya, masyarakat, apa keadaan, ada apa dengan dirimu? Maka kepala, maka jawaban khawla, zauji yakumul layla wa yasumul mahar. Suamiku itu, kalau malam dihabiskan semalaman untuk sholat, siangnya cuma untuk puasa setiap hari. Kalau siang setiap hari puasa, malam dari awal malam sampai akhir malam isinya ibadah. Maka aku gak pernah disentuh. Karena aku gak pernah disentuh, aku gak merasa dibutuhkan, ya maka untuk apa aku dandan, untuk apa aku mandi, untuk apa aku ini dan itu. Mau dandan itu siapa? Maka telah menjadi keyakinan para sahabiah, telah menjadi hal yang tertanam pada diri para sahabiah, dandan itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Maka ketika suaminya kok tidak pernah menyentuhnya dan mengurusinya, maka akhirnya, maka istri pun tidak mau ngurusi dirinya, malas untuk ngurusi dirinya dan badannya. Fatahlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu Nabi pun masuk ke rumahnya Aisyah. Fatahlah dari kalau Aisyah itu, maka Aisyah pun menceritakan dan menyampaikan kejadian hal tersebut kepada Nabi. Falakia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Uthman bin Mas'ud. Lalu Nabi katakan, ya Uthman, inna rahbaniyata lam tuktab alaina. Uthman punya kerahiban, kependitaan, tidak menikah, itu tidaklah diwajibkan atas kita. Ini memang benar, Uthman ini menikah, namun menikah istrinya tidak pernah disentuh, sama dengan tidak menikah. Sepanjang masa istrinya tidak pernah diapa-apakan, sama dengan tidak menikah. Bahkan boleh jadi lebih jelek daripada tidak menikah, karena ini menyesal membolimi perempuan yang juga punya kebutuhan seksual. Kerahiban itu tidak menikah. Nah, apa yang dimaksud dengan kerahiban di sini? Kerahiban di sini pada perempuan menikah. Sebenarnya kerahiban di sini adalah tidak punya perhatian terhadap istri, tidak pernah menyentuh istri, maka ini tidak ubahnya dan tidak ada bedanya dengan tidak menikah. Amalan kasih ya Uswah, tidakkah engkau mencontoh diriku? Tidakkah ada contoh yang baik pada diriku? Fawwahi ini asyakum lillahi wa asyakum lillahi la'ana. Sungguh aku adalah orang yang paling merasa takut, orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang paling perhatian tidak melanggar batasan-batasan yang Allah tetapkan. Maka di antara maksud pokok pernikahan adalah terjadinya hubungan suami istri, hubungan badan. Maka ketika hal itu tidak terjadi, maka punya istri sama tidak punya istri status yang sama. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Uthman bin Mas'ud itu Nabi sebut dengan kerahiban. Yang ini satu hal yang tidak dituntunkan dalam ajaran Islam. Demikian kita baca kesempatan kaki hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.